إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita di keterangan atau syarah dari pembahasan jenis syirik yang kedua, yakni syirkul asghar. Terakhir kita sudah membaca kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang pembahasan kita, yakni masalah syirik asghar, yang beliau memberikan contoh di antara bentuk syirik asghar yang ini merupakan maksiat yang lebih besar dibandingkan kabairu dzunub. Beliau contohkan yasirur riya, ya riya yang sedikit, yakni dia ingin beramal untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada keinginan di luar itu untuk dilihat oleh manusia, yang kemudian dengan itu mereka memuji apa yang dilakukan dari amalan salih. Ini yasir riya. Demikian beliau mencontohkan perkara-perkara yang lainnya. Kemudian kata asy-Syarih selanjutnya, beliau menjelaskan dalil yang disebutkan oleh al-muallif tentang asyirkul asghar, di mana al-muallif Syekh Abdullah Al-Qarawi menyebutkan bahwa yang dimaksud asyirkul asghar adalah riya. Kemudian beliau membawakan dalilnya, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata beliau, wa amma qawluhu ta'ala qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ini awal dari ayat yang dijadikan dalil oleh al-muallif. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada manusia, qul, katakan, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Ya, dan ayat ini baik termasuk di antara bantahan terhadap orang-orang yang ekstrim, ya, terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai mereka berkeyakinan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tercipta bukan sebagaimana keumuman manusia, ya, tetapi yang diistilahkan oleh mereka dengan Nur Muhammad, ya, sampai ya, sebagian mereka menamai anak-anaknya dengan Nur Muhammad, ya, Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, yang Maha mengetahui tentang keadaan makhluk-makhluknya. Beliau memberitakan bahwa nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana manusia yang lainnya, ya, bukan tercipta dari cahaya. Kemudian setelah Allah memerintahkan nabinya untuk memberitakan kepada manusia bahwa beliau, ya, sebagaimana manusia yang lainnya tidak memiliki hak rububiyah di dalam pengaturan penciptaan pemilikan terhadap alam semesta ini, tidak pula hak uluhiyah, beliau, ya, butuh sebagaimana makhluk yang lainnya butuh makan, butuh minum, dan layaknya manusia secara umum. Kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitakan tentang satu kekhususan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Yuha ilai. Ini yang membedakan Nabi dari keumuman manusia. Bahwa beliau diberi wahyu. Telah diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu saja. Ya, tidak ada yang menjadi sekutu baginya dalam hak untuk disembah, diibadahi. Kata Asy-Syarih rahimahullah terkait dengan potongan ayat ini, ai laisa li minar rububiyyati wala minal ilahiyyati syai'un. Bahwa tidak ada sedikit pun hak pada diriku terkait dengan rububiyah, pengaturan penciptaan, ya, kepemilikan terhadap alam semesta ini. Wala minal ilahiyah, tidak pula aku memiliki sedikit pun hak untuk diibadahi, ya, dengan segala bentuk ibadah, baik itu doa, ya, termasuk di dalamnya raghbah, ya, harapan. Ini bagian dari ibadah. Baik, raghbah ini bagian dari ibadah. Yang harus dalam perkara ini, ya, Allah Subhanahu wa taala diisakan. Kemudian bal zalika kulluhu lillahi wahdahu la syarikalah. Bahkan semua itu, yakni terkait dengan rububiyahnya, terkait dengan uluhiyah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak ada sekutu baginya di dalam semua perkara tadi. Auhahu ilayya, demikian yang dia Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadaku. Kemudian pada kelanjutan ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa berharap perjumpaan dengan Rabbnya, perjumpaan dengan Rabbnya, ya, yang telah menciptakannya. Qala Syekhul Islam, Syekhul Islam jika dimutlakan yang dimaksud Ibn Taymiyah rahimahullah. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, bisa dirujuk pada majmu fatwa beliau pada jilid yang ke-6 halaman 462. Kata Syekhul Islam, amal liqa. Adapun al-liqa sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, faman kana yarju liqa rabbih, Adapun liqa, yakni perjumpaan, barang siapa berharap perjumpaan dengan Rabbnya, faqad fassarahu ta'ifatun minas salafi wal khalafi bima yatadhammanu al muayyanata. Maka sekelompok dari salaf, demikian juga khalaf, ini generasi yang datang yang mengikuti mereka, mengikuti salaf, telah menafsirkan makna liqa dengan tafsiran yang terkandung di dalamnya, yakni makna al-mu'ayyanah, melihat dengan mata kepala bukan mata hati. Ya, mata yang ada di wajah. Jadi dari lafaz liqa terkandung di dalamnya yakni al-mu'ayyanah, melihat dengan mata yang ada di wajah ini, bukan melihat dengan mata hati. Wa qalu, dan mereka menyatakan, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, liqa'ullahi yatadhammanu ru'yatahu subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah. Mereka, para ulama dari kalangan salaf, demikian juga al-khalaf, menyatakan bahwa liqa'ullah, perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengandung di dalamnya yakni melihatnya, ya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah, ya, pada yaumul qiyamah, ya, di mana salah satu di antara i'tiqad, ya, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annallaha yura yaumul qiyamah, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada yaumul qiyamah, yakni ketika di mahsyar. Dan yang kedua, yakni bagi ahlul jannah, ya, mereka yang akan dimasukkan ke dalam jannah, ya, kenikmatan yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlul jannah adalah melihat atau memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun terkait dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, maka dalam hal ini telah datang penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ditayin siapa nama sahabat tersebut, dan ini tidak memudaratkan kesahihan riwayat ini sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, i'lamu annakum lan taru rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah bahwa sekali-kali kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian hatta tamutu, hingga kalian meninggal dunia. Ya, hadis ini menegaskan bahwa di kehidupan dunia ini, ya, tidak ada seorang pun dari manusia yang bisa melihat Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan karena mustahil, tetapi karena ketidakmampuan, ya, fisik manusia di kehidupan dunia ini untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Nabi Musa alaihissalam, ya, beliau minta kepada Allah, ya, untuk diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang. Ya, tetapi Allah memerintahkan nabinya Kalim Rahman untuk memperhatikan satu gunung yang dekat dengan beliau, di mana jika gunung itu tetap pada keadaannya, niscaya Nabi Musa bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melarang nabinya, ya Nabi Musa, untuk melihat Rabb-nya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika ditanya oleh sebagian sahabatnya, "Hal tara rabbak?" Apakah engkau ya telah melihat Rabb-mu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Nur, anna arah." Cahaya. Ya, bagaimana mungkin saya bisa melihatnya? Ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam afdal khalq al-itlaq. Beliau sendiri kehidupan dunia, di kehidupan dunia ini tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan yakni pandangan mata. Baik, ini terkait dengan melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Baik, adapun sekali lagi di akhirat, ini bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada yaumul qiyamah. Ya, yang pertama yakni ketika di mahsyar, di mana ini adalah ru'yah al-ikhtibar, ujian. Adapun di jannah, ini ru'yah al-in'am, pemberian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya, ahlul jannah. Kemudian wa dzakara al-adillata 'ala dzalik. Kemudian setelahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan dalil-dalil akan perkara ini. Jadi sekali lagi, para salafus salih, kemudian yang mengikuti mereka dari kalangan khalaf, menafsirkan ayat yang menyebutkan tentang liqa Allah, perjumpaan dengan Allah, dengan ru'yah, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian intaha penukilan dari kalam Syekhul Islam dari Majmu' Fatawa beliau. Pada kelanjutan ayat, setelah faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, ya, masuk dalam mana ini yakni melihat Rabb-nya, dan ini kenikmatan, sekali lagi kenikmatan terbesar bagi ahlul jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua kenikmatan yang terbesar bagi ahlul jannah ini. Ya, bahkan sebagian salaf, ya, mereka mengatakan kepada orang-orang yang mengingkari ru'yatullah, ya, dengan mengatakan, ya semoga, yakni kami mendoakan kalian yang menolak berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan dilihat oleh al-jannah, kami mendoakan untuk kalian yang menolak itu tidak mendapatkan kenikmatan ini. Baik. Nah, kalau didoakan seperti itu marah, ya berarti sebetulnya dalam hati kecilnya tetap mengakui, ya. Kemudian falyamal 'amalan shaliha. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di jannah, hendaklah dia beramal dengan amalan yang salih. Wal amal salih, yang dimaksud dengan amalan salih, huwal khalisu minar riya'i wa nahwi, al muqayyadu bis sunnah. Amalan yang salih adalah amalan yang khalis, bersih, minar riya, dari riya, yakni keinginan ibadah untuk dilihat oleh makhluk, wa nahwihi, dan yang semisalnya, yakni semisal dengan riya, termasuk di dalamnya adalah sum'ah, ya, keinginan untuk amal yang dia lakukan didengar oleh makhluk. Sebagai yang diketahui, ada amalan yang terkait dengan, yakni dilihat, ada amalan yang terkait dengan pendengaran, ya, seperti qiraatul Quran, zikrullah, dan yang semisalnya, yang dari sisi amalan ini, ya, masuk, ya, kepadanya, yakni penyakit-penyakit sum'ah, keinginan untuk didengar oleh manusia. Kemudian, selain bersih dari kotoran-kotoran riya, sum'ah, dan yang semisalnya tadi, ya, syarat untuk suatu amalan dikatakan amalan yang salih, al-muqayyadu bis-sunnah, ya, terikat dengan sunnah. Terikat dengan sunnah. Yani amalan tersebut, ya, tidak, ya, dari amalan yang tidak ada tuntunannya, tapi amalan yang diajarkan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua persyaratan untuk dikatakan sebuah amalan-amalan yang salih. Dan dua perkara ini, insya Allah sering, ya, kita lewati. Bahwa sebuah amalan untuk dikatakan amalan yang salih, amalan yang terkumpul padanya dua syarat, yakni al-ikhlas dan mutaba'atus sunnah, ya, keikhlasan, yakni bersih dari segala bentuk kotoran kesyirikan. Sedangkan sunnah, ya, mutaba'atus sunnah, yang sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mempersekutukan di dalam ibadah kepada Rabbnya tersebut dengan sesuatu pun. Kata Asy-Syari rahimahullah, wa ahadan, ya, akhir dari ayat ini ahad, ya, nakiratun fi siyakin nahyi, adalah lafad yang nakirah, lafad yang umum tandai dengan tanwin di situ, ahadan, dalam konteks larangan, karena ayat menyatakan wala yusyrik, dan jangan, ya, ini larangan, dan jangan dia menyekutukan di dalam ibadah kepada Rabbnya ahada, dengan sesuatu pun. Di mana suatu lafaz yang nakirah dalam konteks larangan, ta'ummu, ini maknanya mencakupi, ya, kulla ma'budin min dunillah, semua yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lafaz ini mencakup segala yang diibadahi selain Allah. Sawa'un kana nabiyyan aw malakan aw waliyan aw ghairu dzalik. Sama saja yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala itu nabi, seorang nabi di antara nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, atau seorang malaikat, atau seorang wali, ya, di antara wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu yang dimaksud yang benar-benar wali. Ya, yang terkumpul padanya, yakni keimanan dan ketakwaan. Ya, sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah sadatul awliya, ya, pimpinan dari para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Terdepannya dari mereka Abu Bakar As-Siddiq. Atau yang selain mereka. Ya, jadi cakupannya umum, seluruh makhluk. Ya, ini masuk ke dalam cakupan ayat ini. Tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hak untuk diibadahi. فلا يجوز أن يدخل في العبادة. Tidak boleh untuk dimasukkan di dalam ibadah. Syirkun akbaru wala syirkun asgaru. Tidak boleh masuk di dalamnya, di dalam sebuah ibadah, ya, syirik akbar. Ya, sudah kita pelajari apa pengertian atau definisi syirik akbar. Ini memalingkan satu di antara bentuk ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh pula masuk di dalam sebuah ibadah syirik asghar. Ya, sudah kita pelajari pula syirik asghar, yakni meliputi segala sesuatu dari hal-hal yang akan menyampaikan kepada syirik akbar. Walaupun ya, tidak disebutkan itu bagian dari syirik, ya, tidak disebutkan nas bahwa itu adalah syirik. Maka tidak boleh hal yang demikian masuk dalam ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian wala yusrafu syai'un minha li ghairillahi kainan man kana, tidak boleh dipalingkan satupun dari jenis ibadah tersebut, entah itu doa, nazar, kurban, apapun ibadah-ibadah yang lainnya, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kainan man kan, siapapun dia, ya, entah itu malaikat ataupun nabi ataupun wali ataupun jin, ya, seperti mereka yang melakukan penyembelihan dalam rangka, ya, menurut keyakinan mereka, ya, taqarrub, mendekatkan diri kepada penunggu laut selatan, ya, padahal kita mengetahui, ya, bahwa tidak ada satupun dari tempat di bumi maupun di langit kecuali semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dari makhluk yang ikut bersekutu di dalam kepemilikan terhadap alam semesta ini. Oleh karena itu, mereka yang melakukan peribadatan dalam bentuk menyembelih kurban, kerbau ataupun yang lainnya, ya, untuk selain Allah, ya, untuk jin yang mereka yakini sebagai penunggu laut selatan, ya, selain mereka terjatuh ke dalam bentuk kesyirikan, syirkul akbar, ya, dalam hal penyembelihan kurban untuk selain Allah, mereka telah terjatuh ke dalam syirik dalam perkara rububiyah, ya, karena meyakini ada satu bagian dari tempat di muka bumi ini yang di situ yang selain Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sekutu baginya. Dan kesyirikan dalam perkara rububiyah ini kesyirikan yang jauh lebih jelek daripada keadaan orang-orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kenapa ibadah dengan segala bentuknya tidak boleh ditujukan kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau sedikit dari bagian ibadah itu, ya, ditujukan untuk selain Allah, ya, sebagaimana orang-orang yang terjatuh ke dalam riya, riya, yasirur riya, dia ingin mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tetapi ingin juga untuk mendapatkan bagian untuk dirinya, yakni dengan adanya pujian dari makhluk yang melihat atau yang mendengar dari ibadah yang dilakukan. Kenapa tidak boleh ibadah tersebut diberikan kepada selain Allah siapapun dia? Li'annal ibadata haqquhu ta'ala, dikarenakan ibadah itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wala tanbagi illa lahu wahdahu la syarikalah, sehingga tidak boleh untuk ibadah itu ditujukan kecuali hanya untuk Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Satu hal yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid, ketika beliau menerangkan tentang dihalalkannya oleh Allah Subhanahu wa taala yakni hasil buruan dari hewan pemburu, ya, yang sebenarnya ini bagian dari pembahasan fikih, tapi beliau menggali fawaid terkait dengan permasalahan akidah, di mana salah satu syarat dari halalnya ya hewan hasil buruan, ya, hewan yang didapat dari hasil buruan dengan hewan pemburu, ya, anjing ataupun ya, mungkin yang jarang kita dengar ya, ini macan kumbang atau semisalnya, ini termasuk yang bisa dilatih, yang umum anjing ya. Selain hewan-hewan ini terlatih, ya, dikatakan terlatih apabila hewan ini ketika diperintah untuk mengejar dia akan mengejar, ketika diperintah untuk berhenti akan berhenti. Ya. Bahwa tidak boleh, yang kedua, ada bagian dari hewan buruan tersebut, hewan yang diburu tadi, yang dimakan ya oleh ya hewan yang memburunya tadi. Baik. Sehingga jika didapati misalnya ada bagian tertentu dari hewan buruan itu hilang ya, dimakan oleh hewan pemburunya, menunjukkan bahwa hewan tadi mengejar bukan untuk tuannya, tetapi untuk siapa? Untuk dirinya. Ya, sehingga ya, hasil dari buruannya tidak halal. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menggali faedah dari perkara ini terkait dengan ibadah. Ya, bahwa suatu ibadah ya, di antara persyaratannya adalah ikhlas. Di mana seorang ya, ketika ada bagian tertentu dari ibadah yang dia lakukan ya, yang dia mengambil dari ibadah tersebut untuk kepentingan diri, apa contoh kepentingan diri? Dapat pujian dari makhluk. Ya, dapat pujian dari makhluk dengan ibadah tersebut. Sanjungan dari mereka. Atau hal-hal tertentu dari bagian-bagian duniawiyah. Maka sebagaimana keadaan dari hewan buruan yang bagian tertentu dari hewan buruan tersebut dimangsa oleh anjing pemburu tersebut untuk dirinya. Ya, bukan untuk tuannya, tapi untuk dirinya. Walaupun sedikit, tidak ada 1/100 dari hewan buruan itu. Maka ibadah yang dia lakukan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dari sini bahwa sekecil apapun dari perkara riya atau kesyirikan walaupun itu asghar akan menjadikan suatu ibadah tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan akan kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah menerima kecuali amalan yang ikhlas, yang murni, semata tujuannya untuk mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah dengan gambaran yang diberikan Al-Imam Ibnu Qayyim itu menjadikan sesuatu yang sangat jelas ya. Bahwa sekecil apapun ya bagian dari suatu ibadah jika ada yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, baik untuk dirinya untuk mendapatkan pujian atau sanjungan yang semisalnya, maka ibadah tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad fussirat hadhihi al-ayatu birriya' fi qawlihi wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahla. Dan ayat ini telah ditafsirkan dengan riya, yakni pada firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah terhadap Rabb-nya tersebut dengan sesuatu pun. Ini pada lafaz wa la yushrik ditafsirkan oleh para ulama birriya dengan riya. Kama dzakarahu Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu taala fi tafsirih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qur'an Al-Azim yang juga masyhur dengan sebutan tafsir Ibn Katsir. Di mana tafsir Ibn Katsir ya, dari apa yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalamnya merupakan yakni gambaran dari apa yang beliau dapatkan ilmu tentang tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dari guru beliau yakni Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Tsumma aurada al-ahaditha fi syirk al-ashghari war-riya'i wa nahwi dzalik. Kemudian Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah pada tafsirnya tersebut menyebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang syirik asghar, tentang riya dan hal-hal yang semisalnya. Kemudian kata asy-syarih selanjutnya, walakinnal ayata kama taqaddam mutadamminatun linnahi anil syirki kullihi kabirihi wa saghirihi qalilihi wa katsirihi. Akan tapi ayat di atas, yakni ayat di akhir dari surat Al-Kahfi ini sebagaimana penjelasan yang sebelumnya ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, di sini mencakup ya, larangan dari segala atau seluruh bentuk kesyirikan. Ya. Kabirihi wa saghirihi, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecilnya. Qalilihi wa katsirihi, baik syirik yang kadarnya sedikit ataupun yang kadarnya banyak. Semua ini tercakup dalam yakni ayat tersebut, wala yusyrik, dan jangan dia mempersekutukan bi ibadati rabbih, dalam ibadah kepada Rabb-nya tersebut, ahada, dengan sesuatu pun. Kemudian warawa Muslimun, Al-Imam Muslim telah meriwayatkan fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ini hadis qudsi ya, dan hadis qudsi ya termasuk di antara kalamullah ya, hadis qudsi termasuk di antara kalamullah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan di sini qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menunjukkan bahwa hadis qudsi termasuk dari kalamullah. Allah menyatakan, ana agna syurakai anis syirk. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang dipersekutukan yang paling tidak butuh dengan adanya sekutu. Aku adalah zat yang dipersekutukan yang paling tidak butuh dengan adanya sekutu. Kemudian Allah menyatakan man amila amalan, siapa saja, ya, man syartiyah di sini maknanya yakni umum, siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang besar ataupun yang kecil, ya, penguasa ataupun rakyat, siapa yang melakukan suatu amalan asyraka ma'i fihi ghairi, di mana dia dalam amalan tersebut mempersekutukan selainku bersamaku, ya, di dalam amalan tersebut, ini dari tujuan maksud dari amalan yang dia lakukan, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia, ya, aku tinggalkan dia wa syirkahu, dan kesyirikannya, ini amalan yang dia masukkan di dalamnya, yakni kesyirikan, ya, di dalam beramal tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan apapun yang masuk di dalamnya kesyirikan, walaupun, ya, kecil, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فالله سبحانه لا يقبل إلا العمل الخالص له وحده لا شريك له. Maka dari hadis qudsi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali amalan yang khalis, yang murni, bersih, semata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada sekutu baginya dalam hak untuk diibadahi. Likamali ghinahu jalla wa ala, dikarenakan kemahasempurnaan, yakni kemahakayaan Allah jalla wa ala. Semua ini, ya, menuntut untuk kita, dan salah satu di antara faidah dari kita mempelajari tauhidullah, di mana tidak ada yang serius di dalam mempelajari ilmu yang sangat penting ini kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun selain mereka, maka perkara tauhid ini, ya, perkara yang entah di nomor berapakan. Maka suatu kenikmatan yang besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan kita kepada dakwah salafiyah, dakwatul tauhid, dakwatul rusul wal anbiya, yang dengannya kita berupaya untuk menata niat-niat kita di dalam beramal, untuk betul-betul apa yang kita lakukan dari amal-amal yang sifatnya qalbiyah, maupun amalan-amalan lisan, maupun amalan-amalan anggota badan, tidak ada yang kita tuju di dalam melakukan itu semua kecuali harapan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan balasan darinya semata. Ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya ilmu tauhid, karena inilah ilmu yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul kepada umatnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan masuk terangan berikutnya pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.